beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-256 ini, didukung oleh para pemain, Edi Juni sebagai Nambi, Christian Toro sebagai orang desa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Dias Sang Ramawijaya, Marta sebagai Kertabaya, Narto Bantul sebagai Arda Raja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah melihat prajurit-prajurit Kediri kocar-kacir, Arda Raja melarikan diri. Malam itu dia bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggo yang bernama Kertabaya. Ia Sang Ramawijaya dengan didampingi Nambi dan Sang Ramapati, dengan dikawal beberapa puluh orang prajurit Majapahit, mengadakan pengejaran. Mereka tiba di pinggiran desa Canggo. Semula mereka merasa ragu-ragu untuk meneruskan perjalanan. Tapi mendadak, ada seorang warga desa datang memberikan laporan. Hei Pak Tua, siapa kau ini? Mengapa kau kelihatan terburu-buru sekali menemui kami? Ampun Gusti, hamba adalah warga desa Canggo Gusti. Hamba ingin memberikan laporan pada Gusti Sang Ramawijaya. Ya, ketahuilah Pak Tua, yang sedang duduk di atas punggung kuda di antara kami inilah Gusti Sang Ramawijaya. Benar, Pak Tua. Apa yang akan kau laporkan padaku? Ampun, Gusti. Apakah Gusti sedang mencari prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri? Benar. Kami sedang mengadakan pengejaran terhadap prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri. Kami kehilangan jejak di desa Rabut Jarak. Apakah kau melihat mereka, Bapak Tua? Hamba melihatnya, Gusti. Hamba melihat mereka. Sekarang ini, mereka bersembunyi di rumah kediaman kepala desa Canggu. Apakah kau tidak sedang mendustai kami, Pak Tua? Ampun, Gusti. Hamba tidak berani berdusta terhadap Gusti Sang Ramawijaya. Keterangan yang hamba berikan adalah yang sebenar-benarnya, Gusti. Agaknya, dia bisa kita percaya, Gusti Sang Ramawijaya. Iya. Sekarang, tinggal terserah pada Gusti sendiri. Ah, bagaimana Paman Ramapati? Memang barangkali Arda Raja tidak terdapat di antara mereka itu, Gusti. Tapi sebaiknya kita tanyakan langsung saja pada lurah desa Cangko. Oh, kalau begitu baiklah. Ayo, kita teruskan perjalanan. Terima kasih, Pak Tua. Iya, Gusti. Silakan. Hamba kira sekarang ini mereka masih berada di rumah kepala desa Cangko. Hamba kira mereka belum pergi, Gusti. Silakan. Rombongan Dyah Sangkrama Wijaya segera berkuda meneruskan perjalanannya ke desa Cangko. Mereka berkuda di atas jalanan berpadu. Malam sangat lengang. Tak seorang pun berani membuka pintu ataupun daun jendela. Mereka semua tahu apa yang tengah melanda kota Kediri. Mereka tahu bahwa pertempuran sengit baru saja berlangsung hari ini. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya Dyah Sangkrama Wijaya bersama rombongannya tiba di halaman rumah kepala desa Cangko. Kami ingin bertemu dengan kepala desa Cangko. Iya. Hambalah kepala desa Cangko, Gusti. Jadi kaulah kepala desa Cangko. Siapa namamu? Nama hamba Kertabaya. Ketahuilah, Kertabaya. Iya. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Gusti Sangkrama Wijaya. Ki Agung yang berdiri di sebelahku inilah Gusti Sangkrama Wijaya. Oh iya. Nah, silakan Gusti. Terima kasih Paman Ramapati. Begini, Kertabaya. Iya, Gusti. Aku sedang mencari seorang pelarian. Kuharap kau bisa membantu kami. Ampun, Gusti. Bantuan apa gerangan yang dapat hamba berikan pada Gusti Sangkrama Wijaya? Kertabaya. Iya. Aku hanya ingin kejujurannya. Sejak fajar menyingsing tadi pagi, telah terjadi pertempuran sengit di kota Kediri. Dan menjelang sore hari tadi, Kediri sudah runtuh. Apakah kau sudah mendengar berita ini? Ampun, Gusti. Hamba sudah mendengarnya. Bahkan hamba juga sudah mendengar bahwa Sang Prabu Jayakatwang sudah wafat. Bagus. Nah, sekarang ini aku ingin menemui seseorang. Orang itu adalah Arda Raja. Dia masih sanak kadangku sendiri. Apakah kau melihatnya, Kertabaya? Ampun, Gusti. Hamba tidak melihatnya. Kertabaya, tak ada untungnya kau melindungi orang itu. Lagi pula, dia bukan apa-apamu. Dan lagi, kau adalah seorang kepala desa. Kau tidak perlu turut campur dalam urusan besar ini. Lebih baik kau berterus terang. Nah, dengan begitu, berarti kau akan menyelamatkan keluargamu sendiri. Ampun, Gusti. Hamba memang benar-benar tidak melihatnya. Kertabaya, kalau kau masih berani berdusta, berarti kau harus berani menanggung akibatnya. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak melihatnya. Sejak siang tadi, hamba tidak pernah pergi kemana-mana. Kertabaya. Iya. Sebenarnya kami tidak suka memaksa orang. Tapi kami sebelumnya sudah mendapat laporan dari salah seorang warga desa Canggu. Warga desa itu melihat ada prajurit-prajurit Kediri bersembunyi di rumahmu. Bagaimana ini? Keterangan siapa yang harus kami percaya? Aku tahu kesulitanmu, Kertabaya. Aku tahu kau pastilah orang kepercayaan Adi Arda Raja. Tapi kau sekarang harus menyadari bahwa junjunganmu itu sudah menjadi seorang pelarian. Tapi terserah padamu. Kau bebas menentukan sikapmu, Kertabaya. Hanya saja, kalau kau mau menuruti nasihatku, sebaiknya kau serahkan Adi Arda Raja pada kami. Tidak ada gunanya kau melindunginya. Rumah sudah dikepung. Tidak seorang pun di antara mereka kami biarkan lolos. Kertabaya, iya, Gusti. Kau harus bisa menggunakan akal sehatmu. Lebih baik kau berterus terang saja. Masuklah ke dalam rumahmu dan panggillah Arda Raja keluar. Katakan bahwa kami semua menunggu di halaman. Sudahlah, Kertabaya. Jangan membuat kesulitan. Sebab kalau sampai rumahmu kami geledah dan kami menemukan mereka berada di dalam, itu artinya kau bisa ditangkap sebagai penjahat. Sebab kau telah berani melindungi seorang pelarian. Ampun, Gusti. Ampun. Baiklah. Memang Gusti Arda Raja bersembunyi di rumah hamba, Gusti. Bagus. Jadi benar keterangan warga desa Canggu itu. Benar, Gusti. Warga desa Canggu itu tidak berdusta. Memang sesungguhnya Gusti Arda Raja bersembunyi di rumah hamba. Iya. Kalau begitu suruhlah dia keluar. Katakan bahwa Sang Rama Wijaya menunggu di halaman. Cepat, Kertabaya. Kerjakan perintahku. Baik, Gusti. Apa, Kertabaya? Mengapa kau mengganggu istirahatku? Ampun, Gusti. Apa yang ingin kau katakan padaku, Kertabaya? Aku mendengar orang-orang berkuda menuju kemari. Siapakah mereka itu, Kertabaya? Ampun, Gusti Arda Raja. Hamba terpaksa mengatakannya. Mengatakan apa? Apa maksudmu? Gusti Arda Raja ditunggu di luar. Siapa yang menunggu di luar sana? Gusti Sang Rama Wijaya berikut prajurit-prajurit Majapahit. Cepat! Jadi kau telah mengatakan bahwa aku bersembunyi di sini. Ampun, Gusti. Hamba terpaksa mengatakan, Gusti. Hamba tidak mempunyai pilihan lain. Hamba terpaksa mengatakan bahwa Gusti bersembunyi di rumah hamba. Mereka telah mengancam hamba, Gusti. Dan rumah hamba sudah dikepung prajurit-prajurit Majapahit. Manusia goblok. Kau pun sama dengan kepala-kepala desa yang lain. Kau tidak berani berkorban untuk junjunganmu. Dulu, kau selalu memanfaatkan kedudukanku sebagai seorang pangeran pati. Dan sekarang, setelah aku jatuh begini, kau berubah menjadi seekor tikus secuh. Aku sempat melihat tampang Kertabaya, kepala desa berjubah tinggi. Mengapa Gusti membunuh hamba? Untuk apa seorang kepala desa seperti kau ini berhidup? Sudah pantasnya kau mampus. Salahmu sendiri, Kertabaya. Mengapa kau tidak berani berkorban untuk Ratu Kusimu? Arda Raja menyepak kepala Kertabaya, kemudian melangkahi mayat kepala desa Canggo itu. dan sambil masih menghunus kerisnya, Putra Jaya Katuang itu segera melompat ke halaman. Ah, menyenangkan sekali bisa bertemu denganmu lagi, Kakang Sangga Marijaya. Maafkan aku, Adik Adara. Aku terpaksa mencarimu. Bagus, bagus. Sekarang ini kau tidak perlu mencari dariku lagi, Kakang. Kau sudah menemukan aku. Lalu apa yang akan kau lakukan, Kakang Wijaya? Bukankah sudah cukup jelas apa yang akan kulakukan, Adik Arda Raja? Coba, aku ingin diperjelas lagi, Kakang Wijaya. Baiklah. Aku hanya ingin mendengar sikapmu, Adik Arda Raja. Kediri sudah runtuh malam ini. Ayahmu Sang Prabu Jaya Katwang sudah terbunuh. Prajuritmu sudah kocar kacir. Dan sebagian besar sudah binasa menjadi korban peperangan. Semula aku sama sekali tidak menduga. Seharusnya kau tidak perlu melarikan diri, Adik Arda Raja. Mengapa tidak perlu? Karena melarikan diri dari peperangan bisa dianggap berjiwa pengecut. Apakah kau tidak merasa malu kepada prajurit-prajuritmu yang terbunuh dan terluka? Aku adalah seorang pangeran patih, Kakang Wijaya. Aku harus menyelamatkan diri untuk meneruskan tugas-tugasku sebagai seorang pangeran patih. Jangan berhayal, Adi Asaraja. Tak ada tugas-tugas yang harus kau kerjakan sekarang ini. Selain menyerah dan mengakui semua kesalahanmu. Wah! Kau sombong, Kakang Wijaya. Sudah sejak semula aku tahu bahwa kau adalah orang yang paling sombong jika sedang berada di atas angin. Itulah sebabnya aku tidak pernah menyukaimu, Kakak. Tapi kecurigaanku selama ini selalu mendapat tantangan keras dari Ayahanda Prabu. Aku menyesal sekali mengapa Ayahanda Prabu sampai mengampunimu. Bahkan kemudian memberimu tempat tinggal di hutan tarik yang tersebut sebagai Majapahit itu. Ini merupakan kesalahan besar dari Prabu Jaya Katuang. Dan kesalahan ini harus ditebus dengan runtuhnya Kediri. Dan sebenarnya, kau pun seorang laki-laki berjiwa pengecut, Kakang Wijaya. Terserah. Apa yang akan kau katakan terhadap diriku, Adi Arda Raja? Tetapi, satu hal yang perlu kau sadari sekarang ini ialah bahwa keadaanmu sudah sangat menyedihkan. Wah! Sekalipun aku kalah perang, Kakang Wijaya, tapi aku masih mempunyai jiwa satria, Kakang Wijaya. Sedangkan kau menang perang berkat bantuan tentara asing. Kau benar-benar manusia licik. Memanfaatkan tentara asing itu untuk menyerbu diri. Dengar, Kakang Sangga Marijaya. Tanpa bantuan tentara asing itu, Majapahit hanyalah seekor kecoak bagi kebesaran Kediri. Adi Arda Raja, aku tidak bisa berpanjang lebar berbicara denganmu. Lagi pula saat sekarang ini, bukan saatnya untuk berbincang-bincang. Sekarang, tentukanlah keputusanmu. Menyerah atau berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Tidak ada ceritanya Arda Raja menyerah pada Sang Jama Wijaya. Secepat kilat Arda Raja menyerbu ke arah dia Sang Rama Wijaya yang berdiri kurang lebih 3 depan jauhnya. Ujung kerisnya yang masih basah oleh darah Kertapaya segera menghujam ke dada dia Sang Rama Wijaya. Tapi Arda Raja menjadi terperanjat. Ternyata dia Sang Rama Wijaya tidak mempan senjata tajam. Hal itu karena dia Sang Rama Wijaya menggunakan baju sirah pemberian Dyah Lembutal, almarhum ayahandanya. Pada saat berikutnya, Nambi segera memberikan isyarat pada prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di sekelilingnya. Serentak prajurit-prajurit Majapahit mencabut senjatanya masing-masing. Dan pada saat berikutnya, mereka menghambur ke arah Arda Raja. Yeah. kekuatan mendapat serangan prajurit-prajurit Majapahit yang datang dengan mendadak. Dia berusaha mempertahankan dirinya dengan keris yang masih tergenggam di tangannya. Suatu saat dia merasa terkejut. Dia sang Prabu Jaya segera memberikan isyarat pada Nambi. Sambil menghunus pedangnya, Nambi melompat ke depan. Dan pada saat berikutnya, pedang Nambi berhelebat ke udara. Dan Arda Raja memuntahkan darah segar dari perutnya yang berluka. Jatuh dari tangan Arda Raja. Selanjutnya putra Jaya Katuang itu mendekap perutnya yang berlubang besar. Darah terus menghambur dan sebagian dari isi perutnya keluar. Arda Raja terhuyung-huyung sesaat lamanya. Dan sambil meringis-ringis kesakitan, bekas orang penting kerajaan Kediri itu roboh ke tanah. Agaknya nasib Adi Arda Raja berakhir sampai malam ini. Nah, kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Sekarang marilah kita kembali ke kota Kediri. Sang Krama Wijaya berikut rombongannya kembali ke kota Kediri malam itu juga. Halaman rumah kepala desa Canggo menjadi sunyi dan lengang. Tubuh Arda Raja tertelungkup di atas tanah. Begitulah akhir kisah seorang pangeran Pati, orang kedua yang paling berkuasa setelah Prabu Jaya Katuang memerintah di Kediri. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.